Amma ma'nahu syar'an, adapun pengertian secara syariat, fahuwa ifradullahi ta'ala bil ibadati, mengesakan Allah ta'ala pada masalah peribadahan. Tauhid menurut para ulama dibagi ke dalam tiga macam. Yang pertama, an-naw'ul awwal, tauhidur rububiyyah. Tauhidur rububiyyah, wa huwa ifradullahi ta'ala bil khalqi war rizqi wat tadbir. Yaitu mengesakan Allah di dalam masalah penciptaan, masalah rizki, masalah pengaturan, demikian juga dalam masalah al-ihya, masalah kehidupan, dan yang lainnya. Sehingga tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki, tidak ada yang menghidupkan atau yang mematikan, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan sebagai tauhid ar-rububiyyah. Tauhid ar-rububiyyah disebut juga tauhiduhu bi'af'alihi subhanahu wa ta'ala, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal perbuatan-perbuatannya. Maka tidak ada seorang pun yang bisa mencipta kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan rizki kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tidak ada yang bisa mematikan, menghidupkan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memiliki keyakinan tauhid ar-rububiyyah tidak mesti kemudian ia menjadi seorang muslim. Seseorang yang memiliki keyakinan tauhidur rububiyyah belum tentu dia masuk dalam kategori seorang muslim. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir pun mereka memiliki keyakinan tauhid ar-rububiyah ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam banyak ayatnya, dan diantaranya disebutkan dalam surat Luqman ayat ke-25, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jadi orang-orang kafir itu kalau ditanya, wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, bertanya kepada orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka akan menjawab bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Atau di dalam surat lain disebutkan juga, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijal wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Dan mengeluarkan kematian dari kehidupan? Dan siapa yang mengatur semua perkara itu? Mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapakah kalian tidak bertakwa? Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian ini memberikan kabar kepada kita bahwasannya al-musyriki, orang-orang musyrik itu, mereka pun memiliki keyakinan bi annallaha huwal khaliq, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah al-khaliq, yang maha pencipta, wal muhyi wal mumit. Demikian juga orang-orang musyrik itu meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menghidupkan dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikan. Namun dengan seiring dengan itu, mereka tetap dikatakan sebagai orang-orang atau kaum musyrikin. Jadi jangan dikira kalau Abu Lahab itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, itu tidak menjawab Allah. Mereka akan mengatakan, menjawab bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rizki, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang demikian itu tidak lantas menjadikan diri mereka itu menjadi seorang muslim. An-naw'u tsani, macam yang kedua dari tauhid, tauhidul uluhiyah. Wa ma'nahu ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesakan Allah Ta'ala dalam masalah peribadahan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya la yu'bad illallah subhanahu wa ta'ala, tidaklah ada yang disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ia sholat, tidaklah ia berdoa, tidaklah ia menyembelih, tidaklah seseorang itu berhaji, umrah, dan yang lainnya, bersedekah yang lainnya, kecuali hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua amalan yang dia perbuat, menyembelihnya, sholatnya, hajinya, dan yang lainnya, itu semuanya dalam rangka untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. La syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya tauhid uluhiyah adalah merupakan tauhid di mana seseorang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam setiap aspek, seluruh aspek peribadahan. Seluruh aspek peribadahan. Dan semua ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang selainnya. Maka ketika seseorang berdoa, maka ia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ia minta hanya kepada Allah. Jangan kemudian seseorang berdoa meminta-minta kepada selain Allah. Minta kepada batu, minta kepada kuburan, kepada orang yang sudah mati, minta kepada pohon dan yang selainnya. Maka inilah tauhid al-uluhiyah. Maka awal terjadinya al-khusumah, pertentangan, permusuhan, adalah karena bukan masalah tauhid ar-rububiyah. Terjadinya peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy bukan masalah tauhid ar-rububiyah, tetapi terkait dengan permasalahan tauhid al-uluhiyah. Maka kita akan dapati orang-orang menyatakan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu orang-orang yang membunuhi kaum muslimin. Tuduhannya seperti itu. Padahal yang diperangi oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang-orang yang secara tauhid rububiyah dia mengakui, tetapi ketika ditelisik keyakinan tauhid uluhiyahnya tidak ada. Ia melakukan penyembahan kepada kubur, karena di antara mereka adalah orang-orang yang menganut pemahaman tarekat sufia, yang dengan perbuatannya telah menjadikan diri mereka murtad dari Islam, yang karena perbuatannya telah menjadikan diri mereka keluar dari Islam, sehingga walaupun mereka itu masih sholat, walaupun mereka itu masih berhaji, tetapi karena tauhid al-uluhiyah tidak ada pada diri mereka, maka amalan-amalan yang demikian ini menjadi gugur. Maka kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memerangi mereka, yaitu para penyembah kubur. maka peperangan antara orang-orang yang beriman, bahkan peperangan para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdahulu dengan umatnya, dengan kaumnya, itu disebabkan karena masalah tauhid al-uluhiyah. Maka tauhid al-uluhiyah inilah yang tidak dimiliki keyakinan ini oleh orang-orang kafir. Mereka mengingkari tauhid al-uluhiyah. Maknanya bahwasannya mereka tidak mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadahan. Dan mereka hanya memiliki ketetapan di dalam hatinya dalam macam tauhid yang disebut dengan tauhid ar-rububiyyah. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan. Dan sesungguhnya karena dakwah tauhid, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan pertentangan dari kaumnya. Bahkan karena tauhid uluhiyah ini pula, mereka mempertanyakan, aja'ala alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah akan menjadikan Tuhan ini hanya Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh. Inilah bentuk pengesaan. Bentuk pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan orang-orang kafir terusik. Menjadikan orang-orang yang selama ini bergumul dengan kemusyrikan kemudian menjadi terhentak, kaget, heran. Karena yang didakwahkan oleh Rasul, para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mendakwahkan peribadahan hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah macam yang kedua dari tauhid al-uluhiyah. Dan kita temui pada masa-masa sekarang kebencian mereka kepada dakwah kita, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah kebencian yang paling besar karena kita mendakwahkan masalah tauhid. Orang-orang dari kalangan tarekat Sufiyah, orang-orang dari kalangan, bahkan dari kalangan kaum yang mendakwahkan pemahaman pluralisme sebagaimana yang diusung oleh orang-orang Islam liberal, kebencian kepada kita yang mereka menyebut kita adalah kaum Wahabi, Itu diantaranya adalah karena dakwah tauhid ini. Ketika kita mendakwahkan tauhid al-uluhiyah, kebencian mereka itu memuncak. Orang-orang tarekat sufia tentu tidak terima. Karena dengan dakwah menyerukan tauhid al-uluhiyah ini, bentuk-bentuk peribadahan mereka akan tergusur. Apa yang mereka lakukan selama ini terbongkar kesesatannya. Apa yang mereka tanamkan selama ini ke dalam masyarakat itu adalah sesuatu yang batil, sehingga mereka membenci sekali dakwah kita. Dan mereka pasti akan menuduh ini Wahabi. Demikian keadaan mereka. Dan pertentangan ini, permusuhan ini sudah sejak dahulu kala. Hanya bentuknya saja, hanya casingnya yang berbeda. Tapi inti permasalahan sama, yakni dakwah tauhid. Tauhid dalam hal ini adalah diantaranya tauhid al-uluhiyah. Kalangan Islam liberal juga demikian. Karena mereka ingin menyatukan agama ini. Bukan hanya Islam yang benar, tapi yang lainnya juga, baik Yahudi maupun Nasrani. Ingin dikatakan mereka pun adalah orang-orang yang memiliki kebenaran di dalam agama. Apa yang mereka katakan? Satu Tuhan dalam lain agama. Kan begitu. Orang-orang pluralis menyatakan satu Tuhan walau beda agama. Kenapa demikian? Karena mereka menyatakan Yahudi juga Tuhannya sama seperti yang disembah oleh orang Islam. Nasrani juga Tuhannya sama. Ini adalah bentuk-bentuk kedustaan mereka. Padahal orang-orang Yahudi telah menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Padahal orang-orang Nasrani telah menjadikan Isa al-Masih alaihissalatu wassalam sebagai anak Allah. Mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kedustaan mereka. Kaum pluralis. Dan di dalam pelajaran-pelajaran agama, kadang kita temui pemahaman-pemahaman yang demikian. Sedikit demi sedikit, secara halus disusupkan. Keyakinan-keyakinan pluralisme yang semacam ini. Dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam cerita, masukan kepada anak-anak di sekolah-sekolah. Bahkan di sekolah-sekolah tingkat dasar sudah dimasukkan yang demikian ini. Sudah dimasukkan pemahaman-pemahaman pluralisme semacam itu. Yang intinya bahwasannya mereka menyatakan semua agama itu baik. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian yang ketiga, an-naw'u tsalits, tauhidul asma was sifat. Yaitu kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, atau sesuatu yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah al-asma, nama-nama, wasifat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan tanpa mentahrif, dengan tanpa menta'til, meniadakan sifat-sifat itu, dan demikian juga dengan tanpa mentakyif, mempertanyakan bagaimananya, dan tanpa mentamtsil, yaitu menyerupakan, menyamakan. Ini at-tauhid al-asma was-sifat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasannya dirinya memiliki tangan sebagaimana firman-Nya, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau dikatakan Allah punya tangan, kita jawab, ya Allah punya tangan. Tetapi tangannya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan tangan makhluknya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat ke-11 menyebutkan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un, Allah Subhanahu wa taala tidak sama, tidak ada yang menyamainya dengan sesuatu pun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Jadi kalau kita katakan Allah punya tangan, ya Allah memiliki tangan. Tetapi tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluknya. Tangannya Allah berbeda dengan tangannya manusia. Tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluknya yang lain. Kenapa kita katakan berbeda? Laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sama. Sesuatu pun, seseorang pun, tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid al-asma was-sifat. Kalau Allah menyatakan, kalau dikatakan Allah punya wajah, ya kita katakan Allah memiliki wajah, tetapi wajahnya Allah berbeda dengan wajahnya makhluknya. Dan orang-orang dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan Mu'atilah yang ingin menafikan sifat-sifat Allah, yang ingin meruntuhkan tauhid al-asma wa sifat ini. Mereka berupaya untuk menjerumuskan umat kepada pemahaman-pemahaman yang sesat. Orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang lainnya, mereka banyak mentahrif, menyelewengkan pengertian makna-makna ayat. Seperti contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu, Allah berbicara Musa takliman kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya berbicara. Tetapi orang-orang yang ingin menafikan sifat kalam Allah, kemudian mentahrif, menyelewengkan, sedikit saja merubah harokatnya. Yang tadinya semestinya wa kallamallahu, dirubah menjadi wa kallamallaha Musa takliman. Artinya sudah berbeda jauh. Kalau wa kallamallahu Musa takliman, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Artinya Allah memiliki sifat kalam, mampu berbicara. Tetapi orang-orang yang ingin menafikan sifat kalam Allah, merubah, mentahrif harokat ini. Yang tadinya dhammah menjadi fathah. Wa kallamallaha Musa takliman, Musa berbicara kepada Allah. Jadi Allah tidak berbicara. Ini diantara bentuk mentahrif, menyelewengkan pengertian sehingga kemudian menafikan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan sifat-sifat itu untuk dirinya. Ini terkait masalah tauhid al-asma was-sifat. Maka bagi seseorang yang memiliki keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia harus meyakini bahwasannya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat, yang nama-nama dan sifat-sifat itu telah Allah tetapkan untuk dirinya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah Subhanahu wa taala atas nama-nama yang demikian ini. Sehingga kita memahami bahwasannya apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang kita yakini. Atau ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi Allah Subhanahu wa taala penetapan itu, maka kita pun harus mengimaninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Ini adalah terkait pemahaman at-tauhid asma wasifat. Jadi nama atau sifat boleh sama, tetapi hakikat berbeda. Allah memiliki nama sekaligus memiliki sifat, tapi berbeda dengan manusia. Dia memiliki nama, tapi belum tentu dia memiliki sifat dari nama tersebut. Contohnya, seseorang mungkin bernama Ali. Artinya Ali apa? Tinggi. Tapi belum tentu nama itu menunjukkan kepada sifat orang tersebut. Bisa jadi yang namanya Ali orangnya pendek. Ini menunjukkan nama tidak menunjukkan ini apa? Nama tidak menunjukkan kepada sifat orang tersebut. Bisa jadi namanya Rahman, tetapi orangnya bengis. Karena apa? Karena nama bagi manusia tidak sekaligus menunjukkan kepada sifatnya. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Rahman, sekaligus menunjukkan kepada sifatnya. Sifatnya Rahmat. Allah Maha Penyayang. Dan demikian seterusnya. Itulah bedanya nama manusia dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah memiliki nama Al-Karim, ya, maka Allah memiliki sifat, ya, mulia, memiliki sifat dermawan, memiliki sifat karim. Berbeda dengan manusia mungkin namanya karim, tapi bisa jadi dia mungkin orang bakhil, orang yang tidak memiliki sifat kemuliaan itu. Karena nama pada diri seseorang tidak sekaligus menunjukkan kepada sifatnya. Sedangkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada sifatnya. Demikianlah pembagian tauhid, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk kemudian bisa melanjutkan pelajaran-pelajaran tentang permasalahan yang demikian ini, permasalahan tauhid, karena inilah permasalahan yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap muslim. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dari al-muwahidin, orang-orang yang bertauhid. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang ia mewarisi ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu yang diwariskan dan merupakan juga yang diajarkan oleh para rasul sebelumnya. Dari mulai Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul Allah subhanahu wa ta'ala itu, mereka semua mengajarkan tentang tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.